Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Qala al-muallif Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh. Ini ada percakapan antara Hisham dan Ummu Ahmad. Hisham, aturidina syai'an minasuki ya Ummu Ahmad. Apakah kamu menginginkan sesuatu dari pasar? Suk, itu pasar. Ya Ummu Ahmad, wahai Ummi Ahmad. Kemudian dijawab, na'am. Uridu migrofatan. Saya ingin gayung, migrofah. Wa miklatan, dan wajan. Wa mikwatan, dan setrika. Wa mikosan. Mikosan yaitu gunting. Ma'aksar tolabatika ya Ummu Ahmad. Ma'aksar ini untuk menunjukkan takjub. Alangkah banyaknya. Ma'aksar. Alangkah banyaknya permintaanmu, wahai Ummi Ahmad. Alam ashtari laki hadil asya fil amil maadi. Bukankah aku telah membeli untukmu? Ashtari laki, membeli untukmu. Hadil asya, perkara-perkara ini. Asya itu barang-barang ini. Gayung, wajan, setrika, dan juga gunting. Fil amil maldi, di tahun lalu. Amaldi. Maka dijawab oleh Ummu Ahmad, bala walakinnaha min tirozil qadim. Tentu. Atau maknanya na'am. Iya. Walakinnaha minat tirozil qadim. Akan tetapi, minat tiroz, tiroz itu model. Modelnya al-qadim, model yang lama. Tiroz, maknanya model lama. Ini bentuknya bentuk yang lama. Waqad ja'at fi suqil an atrizatun haditsah. Dan telah datang di pasar sekarang atrizah, model-model yang baru. Haditsah mana jadi dah. Ada model-model yang baru. Wa hiya taban, dan dia taban tentunya ahsan wa ajwad. Lebih bagus. Ahsan lebih bagus, wa ajwad. Sama, ajwad juga mana lebih bagus. Nasitu an azkural qamha wal adas. Dan aku lupa untuk menyebutkan al-qamh, gandum, wal adas, kacang adas. Adas ini nama jenis kacang, kacang adas. Isma, dengarkanlah. Inna hadal baqal jadid mutaffifun fala tashtari minhu syai'a. Dengarkanlah, sesungguhnya hadal baqal, sesungguhnya pedagang baru ini, al-baqal jadid mutaffifun, orang yang berbuat curang, mutaffif itu curang. Fala tashtari minhu syai'a, jangan kamu membeli darinya sesuatu pun. Mutaffif adalah curang. Maka Hisham mengatakan, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Walakin kaifa arafti dzalik, akan tetapi dari bagaimana kamu mengetahui itu? Mengetahui bahwa pedagang itu curang. Nah, dijawab oleh Ummu Ahmad, innal jubnal ladzi staraitu minhu qabla ayyam wazantuhu bimizanina fawajatuhu naqisa. Sesungguhnya keju yang aku membeli darinya qabla ayyam, beberapa hari yang lalu, wazantuhu bimizanina, aku timbang dengan timbangan kami, fawajatuhu naqisa, dan aku dapatkan kurang, tidak sesuai dengan timbangan. Wa kadzalika kiltul bur, demikian juga aku menakar, kil itu ditakar ya, kiltul bur. Demikian juga aku menakar albur, gandum. sama dengan qamah, mana gandum. Fawajatuhu aidan naqisa, dan aku dapatkan juga kurang, tidak sesuai dengan takaran yang benar. Kemudian Hisham mengatakan sa'an sahuhu wa atlu alaihi qaulahu ta'ala, saya akan menasihatinya dan saya akan membaca padanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dinasihati dengan ayat walatan kusul mikyal wal mizan, janganlah kalian mengurangi mikyal, mikyal itu takaran, wal mizan dan timbangan. La'allallah yahdi, semoga Allah memberi hidayah, memberi hidayahnya. Ini harapannya semoga Allah memberikan hidayah. Aturidu anta syai'an ya Ahmad, apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Ahmad? Na'am uridu mistorotan, ya aku ingin mistoroh. Mistoroh itu adalah penggaris. Wa mimhah, dan juga penghapus. Wa mibroh, dan pengeruk. Mibroh, alat untuk mengeruk. Kemudian Hisham, hati miftahas sayaroh min gurfati, datangkan kunci mobil dari kamarku. Ana lada babil mis'ad, aku berada di samping, lada di samping babal, babil mis'ad, di samping pintu lift. Mis'ad itu untuk naik, yaitu lift, kalau di kita lift. Saya berada di depan pintu lift. Al-Mis'ad. Ini percakapan pada Ad-Darsus Sabi'. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Ajib anil asilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mada talabat Ummu Ahmad minasuk, ya Abu Fauzan. Apa yang diminta oleh Ummu Ahmad di pasar? Mikrofatan wa miklatan wa mikwatan wa mikosan, yaitu tolabat Ummu Ahmad mikrofatan gayung, miklatan wajan, mikwatan setrika, wa mikosan gunting. Wa madza talaba Ahmad, ya bagaimana Pak Herman? Nah, bagian akhir loh. Mistorotan, mimhatan, wa mibrotan. Nah, ya. Talaba Ahmad mistorotan penggaris, mimhatan penghapus, mibrotan pengeruk. Ayat-ayatin yuridu Hisham an yatlua alal baqalil jadid walimada, ya alas iman. Limada la'allahu, la'allahullah yahdihi. Nah, ayat yang dibaca yaitu ayat walatan kusul mikyal wal mizan. Kenapa mau baca tersebut? Nah, la'allahullah, semoga Allah memberikan hidayah. Selain kalimatu miftah ma'khudatun min masdar fataha yaftahu liddalalah ala alatil fath. Miftah diambil dari masdar, dari bentukan masdar sumber di sini, diambil dari sumber fataha yaftahu. Lidalalah untuk menunjukkan alatul fath, alat untuk membuka. Watu sama isma'alah, namanya isim alat. Wa ismul alah ismun masugun minal fi'li sulasi, dan isim alat isim yang dibentuk, masuk, dibentuk dari fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, sehingga fi'il ruba'i, khumasi, sudasi, enggak ada isim alatnya dalam tasrif, enggak ada isim alatnya. Lidalalah untuk menunjukkan alama waqal fi'il, terjadinya fi'il biwasitotihi, dengan perantaranya. Dibukanya pintu dengan apa? Miftah, kunci. Lismi alat salah satu auzan, dan isim alat ada tiga wazan. Yang pertama wazan mif'alun, wazan mif'alun, dan mif'alatun. Ada tiga wazan. Nah, ini isim alat. Isim alat ada yang jamid, ada yang mustaq. Isim alat. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau jamid adalah isim alat yang tidak diambil dari fi'il. Dari fi'il. Dari fi'ilnya. Kalau mustaq, isim alat yang diambil dari fi'ilnya. Dari kata fi'ilnya. Yang diambil atau dibentuk dari fi'ilnya. Kalau jamid seperti contohnya apa? Kolam. Kolam artinya adalah pena. Diambil dari fi'il apa? Enggak ada. Pena alat untuk menulis, enggak diambil dari kataba. Sedangkan mustaq isim alat yang diambil dari fi'ilnya, ada tiga wazan. Ima wazan mif'al. Ima wazan mif'alun tanpa alif. Ima wazan mif'alatun. Ada tiga wazan. Nah, ini diambil dari bentuk fi'ilnya. Contohnya miftahun. Diambil dari kata fataha. Miftah. Yang mif'alun contohnya mibrodun. Dari kata baroda. Demikian mif'alatun. Miknasatun. Diambil dari fi'il kanasa. Kanasa. Nah, ini bentukan-bentukannya. Ada wazan-wazan tertentu. Ada wazan tertentu. Mif'alun dari kata miftahun, dari kata fataha. Mibrodun dari kata baroda. Miknasatun dari kata kanasa. Nah, ini mustaq. Mustaq itu ada pecahannya dari fi'il. Adapun yang jamid, isim alat, tetapi gak ada pecahan. Seperti kolamu, al-kolam. Fi'ilnya apa? Gak ada. Karena dia jamid. Atau contohnya sikin. Pisau. Ini alat untuk memotong. Fi'ilnya apa? Gak ada. Ini alat juga, menunjukkan alat. Kolam, alat untuk menulis. Sikin, alat untuk memotong. Artinya pisau. Tetapi dia enggak ada bentukan fi'ilnya. Adapun yang mustaq, mustaq pun ada bentukannya. Mustaq. Ada bentukannya. Nah, misalkan ada kalimat min syarun. Min syar itu gergaji. Min syarun. Dan dia masukkan mustaq. Masukkan ada mustaq. Dari wazan apa nih min syarun? Ya, Pak Haji, silakan. Min syarun. Mif'alun. Dari asalnya dari kata nasyaro. Nah, berarti dia mustaq. Karena dari kata min syarun. Contoh lagi nih, misalkan mil'aqotun. Mil'aqo. Nah ini. Ya, Bu Saima. Dari wazan apa? Mil'aqotun. Mif'alatun. Dari kata fi'il, la'iqo. Nah ini. Berarti dia pecahan. Mil'aqotun. Demikian juga misalkan ada lagi contoh. Mis'adun. Mis'adun. Nah, dari wazan apa, Azwar? Mif'alun. Fi'ilnya? So'uda. Atau so'ada, dari so'ada. Mis'adun. Berarti ini ada bentukan-bentukannya. Beda dengan olam. Olam alat juga, alat untuk menulis, pena. Sikin, pisau, alat untuk memotong. Sama isim alat juga, tetapi gak ada bentukan dari wazan. Nah, ini. Dan yang kita bahas, jenis yang kedua, yang mustaq, yang diambil dari fiilnya. Yang diambil dari fiilnya. Kita baca contoh-contohnya. Pada nomor 3. Sub minal af'alil atiyah asma'il alah ala wasni mif'al. Jadi contoh fataha yaftahu miftah. Nasyara yang suruh. Ya, berarti. Min syar. Nasyara artinya gergaji. Min syar alat untuk menggergaji. Harasa yahrusu. Ya, Abu Fauzan. Mihrasun. Nah, mihras artinya menanam. Mihras alat untuk menanam. Zalaja yazliju. Mizlajun. Zalaja itu menghalangi, berarti alat untuk menghalangi, mizlajun. Qasa yaqisu. Miqasun. Miqasa itu mengukur. Miqas alat untuk mengukur. Meteran itu untuk mengukur. Itu bahasa Arabnya mikos, alat untuk mengukur. Kala yakilu, mikyalun, ya mikyal. Kala yang menakar, mikyal alat untuk menakar. Wazana yazinu, udah ada sini mizan, aslu miuzanu. Kemudian wawunya diganti dengan ya mizan. Nah, ini dibahas dalam sorof, aslinya miuzanu, tapi karena untuk mencocoki kasroh, miuzanu berat di lidah orang-orang Arab, maka wawunya diganti dengan ya, mizan. Kemudian yang berikutnya, suk af'al atiyah asma'il alah ala wasni mif'al. Ini contoh-contohnya. Barodo yabrudu tadi sudah disebutkan, yaitu adalah mibrod. Artinya adalah barodo ada dingin, mibrod alat pendingin. Nah, AC bahasa Arabnya apa? Mibrod. AC ini bahasa Arabnya mibrodun. Ada juga mengenai mukayif, tapi mibrodun juga bisa, alat untuk mendingin. Mibrod. Halaba yahlubu, ya. Abu Saimah. Wazan mif'al. Mihlabun. Mihlab. Halaba itu mencakar. Mihlab, alat untuk mencakar. Nah, biasanya sini kuku, mihlab. Diterjemahkan kuku untuk mencakar. So'ida yas'adu, ya Azwar. Mis'adun. So'ida artinya ada naik. So'ida naik. Yas'adu, mis'ad. Alat untuk naik. Nah, mis'ad itu lift ya. Supaya antum bisa naik ke atas, saya menggunakan mis'ad. Apa itu mis'ad? Lift. Bahasa Arabnya, lift adalah mis'ad. Qobado yakbidu. Mikbaub. Qobado artinya menggenggam. Alat untuk menggenggam. Mikbaub. Koda yakudu. Mikodun. Mikodun. Mikod itu adalah mengemudi. Koda yakudu. Alat untuk mengemudi, mikod. Setir itu mikod, bahasa Arabnya. Koso yakusu mikosun. Dengan dikasih tasdid di akhirnya. Ya, artinya adalah memotong. Alat untuk memotong. Gunting. Hakka yahuku. Ya, Pak Herman. Mihakun. Hakka itu adalah menggaruk. Hakka yahuku. Mihakun, yaitu alat untuk menggaruk. Bahasa Arabnya mihakun. Suk minal afal li'atia asma'il alah ala wasni mif'alah. Nah, sekarang wazan mif'alah. Kanasa yaknusu tadi sudah disebutkan miknasatun. Kanasa artinya menyapu. Alat untuk menyapu miknasatun. La'iqo yal'aku. Ya, alah iman. Mil'aqatun. Sendok artinya la'iqo yal'aku, untuk menjilat la'iqo yal'aku, untuk memasukkan makanan. Mil'aqatun toroko yatruku. Mitro toroko yatruku. Kasih tamar butoh. Mif'alah wajahnya. Nah, mitrokotun. Nah, ada tamar butohnya. Ini artinya adalah palu. Toroko itu adalah memalu, memukul sesuatu. Nah, mitrokoh, alat untuk memukul, izin palu maksudnya. Satoro yasturu. Mistorotun. Satoro menggaris. Alatnya namanya mistorotun. Asaro yasiru. Ya, Pak Azwar. Mi'asorotun. Blender. Blender bahasa Arab. Asor itu adalah membuat jus. Makanya jus bahasa Arab yang asir. Mi'asorotun alat untuk membuat jus. Atau bahasa kita ya blender. Gorofa yagrifu. Ya. Mi'gorofatun. Gorofa itu adalah menciduk. Menciduk air. Mengambil air. Gorofa. Nah, alat untuk mengambil airnya. Gayung. Bahasa Arabnya mi'gorofatun. Adapun untuk fi'il nakis. Fi'il yang diakhiri dengan huruf illah seperti qala, qala yakli. Maka dikasih alif sebelum tamar butohnya. Miklatun. Asluhu miklayatun. Nah, kemudian ya-nya diganti dengan alif. Miklayatun jadi miklatun. Demikian juga mahayamhu mimhatun. Asluhu mimhawatun. Waw-nya diganti dengan alif jadi mimhatun. Kawa yakwi. Ya, Abu Fauzan. Mikwatun. Setrika. Kawa menyetrika. Mikwatun alat menyetrika. Baro yabri. Mibrotun. Mibrotun. Serutan atau pengeruk ya. Alat untuk menyerut. Atau untuk menyerut pulpa, winsil misalkan. Nah, serutan itu bahasa Arabnya. Mibrotun. Sofa yasfu. Miswatun. Nah, sofa itu adalah menyaring. Alat untuk menyaring, misfatun. Ro'a yaro. Mir'atun. Ro'a melihat. Alat untuk melihat, mir'atun. Kaca, itu bahasa Arabnya mir'atun. Karena dikata ro'a. Ro'kiya yarko. Tambahin alif. Mirko. Mirqatun ya. Rokiyah itu naik, alat untuk naik mirqat. Alat untuk naik mirqatun. Nah, ini untuk yang fiil nakis yang diakhiri huruf illah. Nomor 6, ayin, tentukan mana isim alat pada jumlah berikut ini. Wazkur wazna kulli wahidan minha, dan sebutkan wazannya. Apakah dia wazan mif'al, apakah maf'al, atau apakah mif'al atau mif'alun atau mif'alatun. Ada tiga wazan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu mir'atul mu'min. Ya, mana Azwar? Mir'atul. Dari wazan mif'alatun. Nah, mif'alatun. Itu alifnya jadi satu, jadi mif'alatun. Tapi hadis nazala artinya mukmin, cerminan bagi seorang mukmin yang lain. Wabi hadis nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqata minal minbar. Ya, mana? Belajis. Mif'al, mirqah. Rasulullah SAW turun dari alat naik, itu maksudnya undakan dari mimbar. Nah, mimbar ada mirqah, ada untuk naiknya ada tiga undakan. Mirqah yaitu salah satu undakan dari mimbar, salah satu pijakan dari mimbar. Tawafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ala ba'irin yastaslimu rukna bil mihjan. Ya, mana? Abu Fauzan. Nah, yang lain juga bisa melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada hajjatil wada di atas unta menyentuh rukun, rukun itu rukun Yamani, dengan tongkat. Bil mihjan ya, bil mihjan, mihjan. Wazan apa mihjan? mif'al. Gambarnya ada di samping, tongkat yang bentuknya belok. Itu bahasa Arabnya al-mihjan. Kalau di belakangnya ada al-mihjan, tongkat yang seperti untuk khutbah. Al-mihjan. Disentuh rukun yang mani ketika tawaf. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasibai wa an kulli dhi mikhladin minat toir. Ya, Pak Herman. Zinabin. Isim alat. Zinabin mah ini nanti. Ini. Bukan isim alat. Nah, apa nih kalau jeli. Rasulullah SAW melarang dari setiap zinabin. Setiap yang bertaring. Yang memiliki taring. Minasiba. Dari hewan buas. Dilarang makan. Wa an kulli dzi mikhladin minatoir. Dan setiap yang memiliki kuku tajam. Dari burung. Apa nih? Ya, Al-Akhiman? Mikhladin. Wazan apa? Mif'alun. Nomor 7, istakhrid. Nah, ini kembali ke nas dafsu sabi. Dari pelajaran yang ketujuh tadi, isim alat. Saya sebutkan wazannya dan fi'il pecahannya. Nah, berarti kembali lagi ke nas ad-dafsu sabi. Ya, Pak Haji. Pada dafsu sabi, sebutkan isim alat. Ada 10 lebih nih. Kalau antum jeli. Isim alat ada 10 lebih. Mikrofah, satu. Uridu mikrofah. Dari wazan. Mif'alah. Mif'alah. Miklah juga sama. Dari wazan mif'alah. Mikwah juga sama, dari wazan mif'alah. Mikos, dari wazan mif'alun. Apalagi Abu Sema? Dari nas. Nah, kalau jeli, antum kasih garis atas atau garis bawah untuk menunjukkan ini isim alat. Di ayat, ada tuh di ayat. Walatan kusul mikyal wal mizan. Nah, ini di ayat. Mikyal, mizan. Apalagi Azwar? Nah, ya, mistorotun bisa. Mimhatun bisa. Mibrotan bisa. Semuanya wazan mif'alah semua. Mistorotun, mimhatun, mibrot. Satu lagi. Mis'ad. Nah, dari kata wazan mif'al. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai. Adapun yang di belakang masih ada nomor 8 ya. Masih sisa ternyata. Bayyin kullanau'in minal mustaqatil atiyah. Nah, ini gampang tinggal sebutin. Sebutkan jenis mustaq dari fiil-fiil berikut ini. Mar'iyun isim apa? Ya, siapa yang terakhir? Ya, Abu Saimah. Isim maf'ul atau isim fa'il? Mar'iyun. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Mar'an isim apa Azwar? Mar'an. Ro'a, mar'iyun isim maf'ul. Mar'an isim? Misi makan. Mir'ahnya? Isim zaman. Nah ini, dikasih keterangan isim jenis apa. Mikyalun dan makilun. Ya, belajis. Mikyal isim alat. Makilun? Isim fa'il. Isim maf'ul. Ya, ini jangan lupa nih, tasrifan wazan-wazan pelajaran sorof. Fatihun, miftahun, maftuh. Isim fa'il. Miftah, miftah. Isim alat, maftuh. Isim maf'ul. Nah, ini pelajaran sorok. Maulidun, mauludun. Nah, ada dua nih, maulid dan maulud. Yang benar maulud nabi atau maulid nabi nih. Nah, iya bagaimana? Isim maulid, isim zaman. Maulud. Isim maf'ul. Maulid nabi. Maulid itu adalah hari lahirnya nabi. Kalau maulud, dilahirkan. Nabi dilahirkan. Maulud. Maulud, isim maf'ul. Hati jam'il asma'il atiyah. Tolabah. Jamaknya apa? Al-Akhiman. Tolabatun. Iya. Tiroz Atrizah. Mutafif Mutafifun. Ini adalah Al-Qur'an kan? Wailul lil mutaffifin. Marfu'nya mutaffifun. Al-mikhlat ini cakar. Alat untuk mencakar kuku. Kuku yang tajam ini namanya mikhlat. Mihjan itu tongkat. Yang biasa digunakan mimbar itu namanya digunakan untuk khotib di atas mimbar itu namanya al-mihjan. Tapi alhamdulillah dengan ini selesai. Pendek pelajaran ke-7. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.